Boleh kita lambaikan tangannya bareng-bareng? Apa lagunya gak apa ini? Apa lagunya Korban Janji gak? Oh gak apa? Tanpa walas koe lungo Raono mesake aku siji uae Mengapa di tresno anyarmu Lalu kau tinggalkan aku Tersakiti sendiri di malam ini di depan goyang.